تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. آيات الكريمة tempat yang kedua dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 88. Lakin Rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairatu wa ulaika humul muflihun. Ayat selanjutnya 89, atallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim. Akan tetapi Rasul dan orang yang beriman bersamanya, siapa ini yang dikatakan beriman bersamanya? Siapa? Para sahabat. Mereka ini berjihad dengan harta-harta mereka, dengan jiwa-jiwa mereka, nyawa-nyawa mereka. Mereka inilah orang-orang yang diberikan berbagai kebaikan untuknya, dan mereka inilah orang-orang yang beruntung. Allah siapkan untuk mereka sorga-sorga, mengalir di dalamnya sungai-sungai. Mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Iya. Ini pujian yang sangat besar sekali tentang keutamaan para sahabat. Dipuji mereka karena keimanannya, jihadnya, menunjukkan kejujuran mereka dalam beragama, dan dipastikan segala kebaikan untuk mereka, dan telah ditegaskan keberuntungan untuk mereka, dan sudah dipastikan disiapkan untuk mereka sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya.